السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، كون مؤمنين yang saya muliakan, saya wasiatkan usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ibadallah, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya seseorang jika ingin mendapatkan kesuksesan yang tak ada hentinya, ketahuilah itu hanya dapat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai kaum mukminin, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wal tanzur, dan hendaknyalah masing-masing diri melihat apa yang dia kedepankan untuk esok hari. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hari kiamat adalah besok, yang menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sehari. Karena sebagian orang yang datang di hari kiamat, mereka menyatakan labisna yauman aw ba'd yaum, kami hanya hidup sehari atau setengah hari. Oleh karena itu Allah menjelaskan, wal tanzur, dan hendaknya lah melihat apa yang dia amalkan untuk esok hari, yaitu untuk hari kiamat. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian amalkan di dunia ini. Dan ketahuilah bahwasanya di antara hari-hari kaum mukminin, pagi ataupun sore, mereka dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala pasti mengalami rasa futur, pasti mengalami rasa malas. Namun Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya, Allah menjadikan sebagian hari ada yang lebih besar, ada yang lebih agung di sisinya. Di antara waktu-waktu tersebut, di antara hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai macam kemuliaan di sisinya. Di antaranya adalah bulan tersebut adalah bulan Syahrus Siyam wal Qiyam, bulan penuh di dalamnya dengan puasa dan ibadah salat malam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين." Jika datang bulan Ramadan, dan itu sebentar lagi akan menghampiri kita. Kata Rasul, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Jika datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, "Walam yuftah minha walam yughlaq minha babun." Dan tidak akan ditutup satu pun pintu dari pintu-pintu surga yang delapan atau lebih menurut hadis-hadis yang datang dari Rasul. Kemudian, "Wa ghulliqat abwaabun naar." Dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya pintu-pintu yang mendorong untuk kita terjatuh terhadap lubang api neraka, baik itu pintu syubhat ataupun pintu syahwat ataupun pintu al-ghadab, marah. Ini semua akan ditutup. Walam yuftah minha babun, dan tidak akan dibuka sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yunada munadin, kemudian ada yang memanggil setiap malamnya, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, hendaknyalah kalian bersegera, bersegera, jangan sampai kalian dihampiri oleh hawa nafsu yang hingga menjadikan kalian lambat di dalam kebaikan. "Wa ya baghiyash sharr," dan memanggil juga orang tersebut, atau yang memanggil tersebut memanggil, "Wa ya baghiyash sharr," wahai para pencari keburukan, aksir, hendaknyalah kalian tutup, berhenti dulu, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kejelekan di bulan yang suci ini. Walillahi usaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka di setiap harinya di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, walillahi usaqa'u minan nar fi kulli fitrin, dalam setiap waktu orang berbuka puasa. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, begitu pula Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Imam Al-Baihaqi pula dalam As-Sunan Al-Kubra dari hadis Abu Hurairah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baik itu di bulan Ramadan atau di selain Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari berbagai macam kejelekan, baik itu di dunia sebelum di akhirat. Dan orang-orang yang cerdas, wal kayyis man da'ana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, seorang yang cerdik, dia akan beramal untuk yang setelah kematian. Karena ad-dar, karena kehidupan ada tiga. Ada kehidupan dunia, disitulah seorang beramal, ya, seorang beramal. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan alam barzakh. Seorang hanya menunggu kapan dia dihisab. Dan kehidupan yang ketiga adalah kehidupan di darul akhirah, di negeri akhirat. Lantas kapan dia beramal jika dia tidak beramal untuk akhirat di dunia ini? Wal'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan orang yang al-ajiz, yang tidak mampu, yang tidak cerdik, man atba'a nafsahu hawaha, yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia hanya mengangankan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuniku, nanti di saat saya tua dan seterusnya saya akan bertaubat. Ini adalah orang-orang yang ajiz. Sesungguhnya orang-orang yang mencari keselamatan wal khalas dan mencari keberuntungan fiddarain, baik itu di dunia ataupun di akhirah, yajibu alaihi aynan an yabhatha an turiqil khalas, maka wajib sepantasnya bagi dia untuk mencari keselamatan, jalan selamat dan sebab-sebab yang menjadikan dia selamat dari fitnah, fitnah-fitnah di dunia ini, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Dan sesungguhnya di antara sebab-sebab yang menyampaikan seseorang kepada fitnah adalah al-isya'at, adalah isu-isu yang tidak jelas, isu-isu yang tidak ada sandarannya di dalam waqi', di dalam kenyataan. Dan bahwasanya ahlul batil, dari orang-orang kafir ataupun orang-orang mubtari'ah ataupun ahlu syahwat dan ahlu syubhat, dari kalangan ahlu dunia, mereka senantiasa terjadi peperangan antara mereka dengan ahlul haq dari semenjak dahulu hingga sekarang. Dan di antara yang mereka gunakan di masa-masa kini adalah adanya media-media sosial, baik itu Twitter ataupun yang lainnya, mereka gunakan sebagai pintu untuk menyebarkan isu-isu yang tidak jelas, isu-isu yang tidak ada sumbernya, demi menghalangi ahlul haq dari untuk tersampainya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyufi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang telah terang menderang di dunia ini bagaikan matahari di siang bolong. Akan tapi wa ya'ballahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ketetapannya adalah untuk menyempurnakan sinarnya, menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini meskipun orang-orang kafir enggan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong ahlul haq meskipun mereka diperangi dari berbagai cara, dari berbagai media dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah, falyamdud bi sababin ila as-sama', thumma liqta', falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghiz." Barang siapa yang menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agamanya ini, hendaknya dia membentangkan tali ke langit dan kemudian dia menggantungkan diri. Apakah ini akan menghilangkan kedengkiannya dia terhadap al-haq? Berkata Imam As-Sa'di, dalam ayat ini menunjukkan al-wa'd wal bisyarah, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama ini dan rasulnya dan hamba-hamba kaum mukminin. Ma la yakhfa, dan ini juga sebagai ta'yisil kafirin, adalah bentuk pengedonan bagi orang-orang kafir untuk mereka tidak mematikan cahaya ahlul haq yang mereka jalani menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik alayhi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.